Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Kita masih di pembahasan tentang jawazim. Jawazimul mudhari' yang menjazamkan dua fi'il. Sampai pada haitsuma. Disebutkan dalam ta'liq nomor 2 tanbihun lam yumatsil syarih rahimahullahu li anna wa misalu anna tajlis wa i'rabuhu anna ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain fi mahalli nasbin ala dhurfiyah wa tajlis fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi anna وعلامه جسمه السكون الظاهر على اخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت اجلس فعل مضارع وهو جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بان وعلامه جسمه السكون الظاهر على اخره والفاعل ضمير مستتر جوازا ووجوبا تقدير انا تنبيه di sini muallif syarih tidak memberi contoh untuk anna ya yang disepakati keisimannya tidak disebutkan anna. Contohnya tidak disebutkan. Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna. Setelah aina langsung lompat ke haitsuma. Anna tidak disebutkan contohnya. Ya. Nah, contohnya disebutkan oleh pentalik. Anna tajlis ajlis. Dimanapun kamu duduk, aku duduk. I'rabnya ana isim syarat penjazm menjazmkan dua fi'il menduduki dudukan nasab sebagai dzaraf. Tajlis fi'il mudhari' dia fi'il syarat menjazm dijazm dengan ana tanda jazmnya dengan sukun dhahir di akhirnya. Fa'ilnya dengan mustatir wujuban takdiru anta. Adapun ajlis jawab syarat ya. Tanda jazmnya dengan sukun juga. Fa'ilnya mustatir wujuban takdiru ana. ومثال حيث ما قول الشاعر حيث ما تستقيم يقدرك الله بنجاحا في غابر الأسمان. Contoh حيث ما ucapan syair حيث ما تستقيم يقدر لك dimanapun kau istiqamah Allah akan menakdirkan bagimu keberhasilan keselamatan sepanjang masa. Eropnya barakallahu fikum حيث ما ismu syart jazimin yajzimu lain Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ala dhurfiyah wa ma zaidatun tastaqim fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi haitsuma wa alamatu jazmi sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta yuqaddir fi'lun mudhari'un majzumun bi haitsuma wa alamatu jazmi sukun wa huwa jawabu syarti wa jazaohu laka jarun wa majrurun muta'alliqan bi yuqaddir Lafzul jalala Allah fa'ilun li yuqaddir marfu'un bihi wa alamatu rafi ad-dhammah zahira ala akhirih najahan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih fi ghabiri jar majrur muta'alliqan imma bi mahdhufin mansubun sifatun li najahan wa imma muta'alliqan bi yuqaddir ghabir mudhaf wal azmani mudhafun ilaihi Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarri al-kasru dhahiratu ala akhirih. Asy-syahid haitsuma haitsu jazimat fi'lain wa huma tastaqim wa yuqaddir. Wa misalu kaifa ma qauluka kaifa ma takunul ummatu yakunil wulatu wa kaifa ma takun niyyatuka yakun thawabullahi lak. Contohnya kaifa ma disebutkan dalam ta'liq Al-jazmu biha madhabul kufiyina wa huwa lahnun indal basriyina wa lam yuwafiqhum minal basriyina illa qutrubun wa ibn ajurum yattabi'a al-kufiyin Menjazmkan dengan kaifama ini madhabnya kufiyin dan ini kesalahan menurut al-basriyin Tidak ada yang mencocoki kufiyin dari kalangan basriyin Tidak ada dari kalangan basriyin yang mencocoki Kufiyun dalam masalah Kaifama ini kecuali Qutrub. Qutrub ini Basri. Sedangkan Ibnu Ajurum mengikuti mazhabnya Kufiyin. Silahkan lihat Al-Mughni Ibn Hisham, Hasyid Ud-Dasuki, Wal-Kawakib. Nah, wa kalamu Suyuti al-Mutaqaddim fi tarjamat Ibnu Ajuruma sa'arabal al-misalaini al-atiyaini insyaallah ala madhabil mu'allim. Wa kalamu Suyuti al-Mutaqaddim fi tarjamat Ibnu Ajurum wa sa'uribu al-misalaini al-atiyaini insyaallah ala madhabil mu'allim. Silakan juga lihat kalam Suyuti yang telah berlalu dalam biografi Ibnu Ajurum. Dan saya akan mengerop dua contoh yang akan datang ini insyaallah menurut madhab mu'alif, yaitu Kufi. Qauluka kaifa matakunil ummatu yakunil wula, bagaimanapun keadaan umat, rakyat, masyarakat, begitulah keadaannya para pemimpinnya. Jadi kalau pengen baik pemerintahannya, maka adalah masyarakatnya baik. Taliknya, Eropnya barakallahu fikum. Kaifa ma ismu syartin jazimin mabni halal fathi fi mahali nasbin halal hal. Au fi mahali nasbin khobaru takun muqaddamun. Bisa sebagai hal, bisa sebagai khobar takun yang mendahului. Ma za'idatun. Takun fi'lun mudari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi kaifa ma. Alamat habil kufiin wa alamatu jazmihi as-sukunu zahiru ala akhirihi. Al-ummatu imma ismun litakun wa imma fa'ilun laha. Ummah bisa isimnya takun kalau dia nakisah, bisa fa'ilnya kalau dia tamah. Yakun fi'lun mudhari'un wa huwa jawabu syarti wa jazaa'u majzumun bi majzumun wa 'alamatu jazmi sukunu dhahiru 'ala akhirih. Al-wulatu imma ismun yakun wa khabar wa khabaruha makhdhufun taqdiru yakun al-wulatu ma'ahum. Bisa sebagai khabarnya. Al-wulatu isimnya yakun sedangkan khobarnya mahduf takdirnya ma'ahum. Atau bisa juga fa'ilun liyakun marfu'un wa alamatu rafi dhamma zahirah ala akhirih. Tanbihun peringatan yakun wa takun yuhtamalu an takuna tamataini wa yakun makna kaifa matu jadul umatu yakhsulu aw yujadul ulatu. Fahina idin nu'ribul ummah fa'ilan litakun wal wulatu fa'ilan liyakun. Wa nu'ribu kaifa mahina idin halan. Yakun dan takun keduanya ini bisa dimungkinkan tamah. Ya, maknanya bagaimanapun didapati umat, masyarakat, maka didapati demikian pula pemerintahnya. Maka ketika itu kita mengerap ummah sebagai fa'il bagi takun. Ula fa'il bagi yakun. Kaifama hal. Wa yuhtamalu an takuna naqisatain. Di ada kemungkinan juga keduanya itu naqisah, berarti butuh isim dan khobar. Fa ina idin tahtajani ila ismin wa khobar wa qad taqaddama bayanuhu fil i'rab. Ketika membutuhkan isim dan khobar, maka sungguh telah berlalu penjelasannya dalam i'rab. Ya, khobarnya yang mahduf. Untuk yang pertama, takunil ummatu khobarnya kaifama muqaddam. Kalau yang kedua, yakunil wulatu, kalau dia nakisah, khobarnya mahduf, takdirnya ma'ahum. Contoh yang kedua. Kaifa matakunu niyatuka, kaifa matakunu niyatuka yakun sawabullahi lak. Bagaimanapun niatmu, begitulah pahala Allah untukmu. Ya. Innamal a'malu binniyat. Nah. كيف ما اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب خبر تكون مقدم إذا قدرنا تكون ناقصة وإذا قدرنا تامة فكيف ما مبني على الفتح في محل نصب على الحال sama dengan yang di atas ya. Ma zaidatun takun fi'lun mudhari' wa huwa fi'lu syarti majzumun bi kaifama wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhirih. Niyatu ismu takun marfu'un biha wa alamatu rafi' ad-dhammah dhahiru ala akhirih. Wa niyatu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli jarin bil mudhaf. Hadha idza qaddarna takun naqisatan. Ini kalau ditakdirkannya takun naqisah. Ya, butuh isim dan khobar. Wa idza qaddarna tamatan fa niyatu kafailun laha. Kalau kita takdirkan dia tamah, maka niyatu kafailnya yakun fi'l mudhari wa huwa jawabu syarti wa jazaa'u majzumun bi kaifama wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhirih. Jawabu imma ismu yakun wa imma fa'ilun laha ala tafsil mutaqaddim. Rinciannya sebagaimana rincian yang telah lalu. Bisa tamah, bisa naqisah. Jawabu mudhaf wa lafdu jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jari al-kasrah dhahirah ala akhirihi laka jaru majrur mutalikun bimahduf khobar liyakun idha qaddarna nakisohkan khobarnya yakun kalau nakisoh wa'am aw mutalikun bil fi'li yakun idha qaddarna tamatan. Nah, قال الشعر ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة. Dan ditambahkan atas isim-isim yang sembilan ini إذا dalam syair secara khusus. Bagaimana jawaban mu'alif yang sembilan adalah darurah. Seperti dalam ta'liq اختلفوا كثيرا في الجزم بها ويمكن طلبه من المطولات قال ابن هشام رحمه الله في المغني ولا تعمل إذا الجزم إلا في ضرورة انتهى ثم ذكر البيت المذكور في الكتاب. Mereka para ulama nahwu berbeda pendapat ya, banyak berbeda pendapat dalam masalah penjazm dengan ida. Mungkin untuk bisa dicari dalam kitab-kitab yang panjang mutawwalat. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah dalam Al-Mughni, tidaklah idza beramal menjazmkan kecuali dalam darurah. La ta'malu idza al-jazma illa fi darurah intaha. Kemudian disebutkan bait yang disebutkan dalam kitab ini. Nahu qauli syair. Pemakan idza seperti ucapan syair, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibaka khassasatan fatajammali. Satu riwayat dengan tanpa titik fatahan malis. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadamu berupa kecukupan. Apabila menimpamu kemiskinan maka tajam mali. Berhiaslah. Jangan kau tampakkan kemiskinanmu. Atau dalam riwayat lain fatahan malis. Hamal yakni menanggung beban tersebut. Ya, bersabar. Perhatikan i'rabnya barakallahu fikum istaghni fi'lu amrin mabniyyun 'ala hadfi harfil illah wa huwa liya wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta ma masdariyatun dorfiyatun yasbiqul fi'la ba'daha bi masdarin ma'nya masdariyah dorfiyah melebur fi'il setelahnya dengan masdar wa takdir istaghni muddata ighna'i rabbika lak merasa cukuplah dengan sepanjang kecukupan Rabbmu terhadapmu. Agna fi'lun madin mabni ala fathil muqaddara ala al-alif. Mana min duriyat azur. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahli nasbin maf'ulun bih. Rabbu fa'ilun. Bil marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhamma dhaira ala al-ba' wa rabbu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala al-fathi fi mahli jarrin bil mudhaf. Wal ba' harfu jarrin. Al ghina ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarhi al kasrah muqaddarah. Kasratun muqaddaratun alal alif mana min duriyah at-ta'adzur. Wal jar wal majruru ismu wal jar wal majruru mutalliqan bil fi'li aghna. Al waw harfu atfin idza ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain fi syi'ri. في Fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Idza ya. Isim syarat menjazimkan dua fi'il dalam syair menuduh kedua nasab sebagai dzaraf. Tusib fi'il mudhari' wa huwa fi'il syart majzumun bi idza. Jawabnya ya, syaratnya afan. Wa alamatu jazmi sukunu dhahiru 'ala al-ba wal kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Khasasah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhamma dhahiru 'ala akhirih. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli jarin bi idhafatin idza ilaiha. Al-fa' waqi'atun fi jawabi syarti tajammal fi'lu amrin mabni 'ala sukun adh-dhahir 'ala akhirih. Wahurrika bil kasri lil qafiyah, diberi harokat kasrah karena sajaknya. Fatajammali, asalnya fatajammal. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta wal jumla minal fi'li wal fa'il fi mahali jazmin jawabu syarti wal jaza. Asyahid idha haisu jazimat tusib wa jumla tu fatajammal wa dhalika fi syi'ri. Sayidnya idha di sini menjazimkan tusib dan jumlah tajammal itu dalam syair. Wallahu a'lam bissawab. Selesai dari jenis yang kedua dari penjazam-penjazam fi'il mudhari yang disepakati bahwasanya dia adalah isim. Nah, ismun bittifaq. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.